Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-mu'allif hafizahullah Syekh Abdullah ibn Sulfiq Hafizullah mengatakan Ashiran tuluz zaman. Poin yang ke-10 dari Ar-Raka'iz Al-Ashir Litahsil al-ilmi, 10 perkara penting untuk mendapatkan ilmu. Yang ke-10 adalah tuluz zaman, panjangnya waktu dalam mencari ilmu. Qala fala yahsabu talibul ilmi anna talabahu yatimmu biyaumin au yaumaini au sanatin au sanataini. Seorang penuntut ilmu ya tidak sepatutnya menyangka, menduga, jangan menyangka, jangan mengira. Seorang penuntut ilmu tidak boleh menyangka bahwasanya usaha dia di dalam mencari ilmu itu cukup selesai sehari atau dua hari atau satu tahun atau dua tahun. Ya, jangan menyangka demikian. Belajarnya, menghafalnya, dan hal-hal yang terkait dengan ilmu tersebut mencukupkan dengan demikian. Bal inna talibal ilmi yahtaju sabra sinina. Bahkan ya, semestinya seorang penuntut ilmu dia butuh untuk bersabar dalam mencari ilmu berapa lama? Sinin, bertahun-tahun. Sabar dalam menghafal, sabar dalam memahami, sabar dalam menguasai ilmu, butuh waktu yang panjang. Ihtaju sabra sinin, butuhkan kesabaran bertahun-tahun. Qala su'ila Sahlu ibnu Abdillah At-Tustari rahimahullah. Sahl ibn Abdillah At-Tustari pernah ditanya, Ila mata yatlubul mar'u al-ilma. Boleh ditanya, hingga kapan seseorang itu mencari ilmu? Sampai kapan? Faqal, dia mengatakan, hatta yamuta fatusabba mahbaratuhu ala qabrih. Jawaban beliau, sampai dia mati. Artinya sepanjang umurnya dia mencari ilmu. Hatta yamuta, sampai dia mati. Kemudian mahbaratuh, tintanya, tinta yang dia pakai untuk mencatat, menulis, dan semisalnya, itu diguyurkan di atas kuburannya. Perjalanan waktu yang panjang untuk mencari ilmu tuluz zaman sepanjang hidup. Waqala al-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, kuntu fi kitabil haydi tis'a sinina hatta fahimtu. Kata Imam Ahmad, kuntu dahulu saya mempelajari kitab masalah haid. Mempelajari pembahasan tentang haid. Dari sekian pembahasan ilmu, baru masalah haid. Berapa tahun, berapa lamanya? Tis'a sinin, 9 tahun. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dahulu saya mempelajari kitab Al-Haid selama 9 tahun, bukan setahun, 2 tahun, 9 tahun. Ya, sampai saya memahaminya. Cuma demikian, butuh untuk bersabar, butuh waktu. Kenapa? Karena hajatnya kita kepada ilmu itu lebih besar daripada hajat makan dan minum, daripada hajat fisik. Hajatun nas ilal ilmi akthar min hajatihim ilal ta'am wa syarab. Ucapan Imam Ahmad juga. Bahwasanya kebutuhan manusia, hajatun nas ilal ilm, kepada ilmu, hajat manusia kepada ilmu, akthar, lebih banyak, min hajatihim ilal ta'am wa syarab, lebih besar kebutuhan dia kepada ilmu daripada kebutuhan kepada makanan dan minuman. Hajatuhum ilal ta'am wa syarab, hajatnya untuk makan dan minum marrah aw marratain, sekali atau dua kali. Wahajatuhum ila ilmi adadal anfus, butuhnya dia kepada ilmu sepanjang dia bernafas, sepanjang dia hidup, selama hidup membutuhkan ilmu. 6. Maka talibul ilm, demikian juga yang bimbingan ulama kita, bagaimana mereka membimbing kita dalam mencari ilmu, sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Sehingga enggak bosan, sehingga enggak jemu, sehingga dia terus semangat di dalam mencari ilmu. Sehingga dikatakan, ya, man ramal ilma jumlatan dzahaba anhu jumlatan. Pengennya cepat. Pengennya setahun, dua tahun, tiga tahun cukup. Ya, atau semisal itu. Sehingga dikatakan, man ramal ilma jumlatan, siapapun yang mencari ilmu jumlatan, bareng-bareng, sebanyak-banyaknya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Zahaban hujumlah, akan hilang sekian ilmunya. Ya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, khudhu minal a'mali ma tutiqun, wahai sekalian manusia, ambillah, lakukan amalan-amalan itu, ya, ma tutiqun, sesuai dengan kemampuan kalian, semampu kalian, jangan berlebihan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, sesungguhnya Allah itu enggak bosan untuk menghitung, menyiapkan, mengganjar pahala. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah jemu, tidaklah bosan. Sampai kalian sendiri yang jemu, yang bosan. Futur, lemah semangatnya. Wa inna ahabbal amali inallah, dan sesungguhnya ahabbal amal, amalan yang paling dicintai ini Allah Ta'ala, madama wa inqalla, yang terus-menerus dilakukan. Amal kebaikan yang terus-menerus dilakukan, walaupun sedikit, puasa misalnya, ya, setiap bulan puasa 3 hari atau Senin Kamis, sedekah, qiraatul Quran, talabul ilm, mencari ilmu, menghafal, memurajaah. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, wa yanbaghi lahu an yusabbita fil akhdi, an yatasabbata fil akhdi wala yuksir. Tidaklah seorang itu dalam mencari ilmu itu kokoh, ya, mengokohkan ilmunya. Berarti ngambilnya kan enggak banyak. Sedangkan kemampuan wala yuksir, enggak memperbanyak, enggak banyak-banyakan. Banyak-banyakan cepat-cepatan enggak. Bal ya'khudhu qalilan qalila. Bahkan semestinya apa, dia mengambil sedikit demi sedikit. Ya, kemampuan kita terbatas. Hasbama yahtamiluhu hifdhuhu, sesuai dengan kemampuan hafalan dia. Sedikit demi sedikit. wa yaqrubu min fahmihi, dan lebih dekat kepada pemahamannya. Nah, oleh karena itu ada tahapan belajar nahwu kan gitu. Tahapan enggak langsung suar tamimam atau atasnya qatrun ada enggak matan syurumnya. Demikian pula sharaf, demikian pula akidah dan seterusnya. Fa inna Allah ta'ala yaqul wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-qur'aanu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan seandainya, ya, kenapa? Laula, ya, tidak kan diturunkan kepada Muhammad Al-Qur'an sekaligus. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattarnahu tartila. Demikianlah hal tersebut agar kami mengokohkan qalbumu dengan Al-Qur'an, diturunkan dengan berangsur-angsur, warattalnahu tartila, dan kami bacakan kepadamu dengan tartil surat Al-Furqan 32, 23 tahun sehingga kokoh. Nah, karena kemampuan pikiran seorang itu seperti anggota tubuh. Ada yang kuat, seorang mengangkut 20 kilo, 30 kilo, 10 kilo, ada mungkin kuat mengangkut kuat setengah kintal 50 kilo. Atau bisa jadi ada yang kuat satu kintal, beda-beda. Kemampuan seseorang dalam mencari ilmu, masing-masing menyesuaikan. Bagaimana dia istiqamah, bagaimana dia terus istimrar, terus-menerus dalam mencari ilmu. Qala hafizallah wa la zala thullabul ilmi al-adhkiya'u. Ya, senantiasa, terus-menerus para pencari ilmu al-adhkiya' yang cerdas. Yang cerdas. Yujalisuna al-ulama', mereka duduk di sisi para ulama'. Al-ashra sinina wal-ishrina sanatan. 10 tahun. Cerdas dia. Ya, enggak kemudian terburu-buru. Duduk si ulama 10 tahun, 20 tahun. Bal inna ba'lahum, bahkan sebagian dari tulab al-ilm al-adhkiya tersebut, bal inna ba'dahum yadhallu yujalisuhu hatta yatawaffahu Allah. Bahkan sebagian dari mereka terus-menerus bermajelis mujalasah, duduk siru ulama menimba ilmu dari gurunya, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Nikmat meninggal di atas ketaatan, di atas thalabul ilm. Man salaka tariqan yaltamisuhu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, ya, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Fahadihi ba'dur raka'iz allati yanbaghi an yantabiha laha at-talibu litahsilihi al-ilmi. Ini merupakan sebagian dari perkara-perkara penting, perkara-perkara pokok, fondasi-fondasi yang sepatutnya bagi penuntut ilmu, pencari ilmu untuk memperhatikan. Memperhatikan hal tersebut sehingga dia mendapatkan ilmu. As'alullah subhanahu wa ta'ala, saya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, an yuwaffiqani wa iyyakum ilal ilmin nafi'. Biar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada saya dan kepada kalian untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wal'amal salih, dan memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa beramal salih. Wassalallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa qtafa atharahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga Allah SWT mencurahkan salawatnya dan curahkan salamnya kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya dan orang yang mengikuti mereka dan mengikuti jejak mereka dengan baik hingga hari kiamat. Nah, ini beberapa perkara sehingga disyaratkan oleh beliau di sini. Fahadihi ba'du ar-raka'iz. Sini merupakan sebagian dari perkara-perkara penting. Di sana ada perkara-perkara yang lainnya, ya, yang penting juga untuk diperhatikan agar seorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, sebagaimana disinggung dalam penjelasan beliau, menjauhi maksiat. Kemudian ya, adanya tahapan-tahapan dalam mencari ilmu dan hal-hal yang lain yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kita nukilkan sebagian ucapan ahli ilmu dalam Hilyah Al-Awliya. Yunus mengatakan, sami'tu Zuhri yaqul, Zuhri mengatakan, inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini, in akhadthahu bil mukatsarah ghalabak. Tebak. Sesungguhnya ilmu ini jika engkau mengambil bil mukatsarah, banyak-banyakan, cepat-cepatan. Engkau ambil sebanyak-banyaknya, singkat-singkatnya, ghalabak, niscaya ilmu itu akan mengalahkanmu. Kamu jadi malas, kamu jadi bosan, jemu. Ya. Dapat ini, yang itu hilang. Hafal ini, yang sana lupa. Inna hadzal ilma in akhadzahu bil mukatsarah ghalabak. Sungguhnya ilmu ini jika engkau ambil dengan banyak-banyakan, ya, engkau akan ilmu akan mengalahkanmu. Wa lam tadhfar minhu bi syai'in, engkau enggak akan berhasil. Gagal. Walakin khudhu ma'al ayyami wal layali. Walakin khudhu, maka namun ambillah ilmu itu bersama dengan hari-hari dan malam-malam. Berarti kan panjang. Terus menerus cari ilmu. Akhdhan rafiqan tadhfaru bihi. Engkau ambil sesuai dengan kemampuanmu. Dengan taufik dari Allah Ta'ala. Niscaya engkau berhasil. Naam. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan kutayyib ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada kita, ilmu manfaat, amal yang soleh. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, itu datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya berlepas diri dari hal tersebut. Wa atubu ila Allah Azza wa Jal. Sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.